apakah saudara tiri termasuk mahram? Saudara tiri maksudnya misalnya, ya misalnya ini ya, seorang anak punya seorang ibu, kemudian ibu yang sudah janda misal, kemudian dinikahi oleh seorang lelaki yang juga punya anak, anak bawaan ya. Kalau ini yang dimaksud ya, apakah anak si ibu dengan anak si bapak yang baru menikah sementara dua-duanya sudah bawa anak, maka antara dua anak itu bukan mahram. Tapi anak dengan bapak tirinya mahram, atau anak dengan ibu tirinya mahram. Adapun anak dengan anak maka bukan mahram. Allahu a'lam. Kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau yang dimaksud misalnya anak ya, atau adik beda bapak, adik beda ibu, maka mereka mahram. Ya, itu saudara sebapak atau saudara seibu. Akhun li ab atau akhun li